Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita hari ini mengambil tema Tuhan Yesus adalah teladan hidup orang percaya. Baiklah, sebelum mendengarkan renungan ini, mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mau berdiam diri di hadapan Bapa. Kami mau mendengarkan renungan firman-Mu ya Tuhan. Berikanlah kami hikmat untuk mengerti akan kebenaran ini seperti yang Bapa kehendaki. Lewat kebenaran firman Tuhan ini, kami mau hidup seperti cara hidup Tuhan Yesus yang menjadi teladan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita hanya hidup sekedar, ya, hidup sekedar sebagai orang yang beragama Kristen, maka kita tidak bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Kristen itu adalah jalan hidup. Sebab sudah seringkali saya katakan Kristen itu bukan agama, tetapi jalan hidup. Nah, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Kristen adalah jalan hidup, maka kita harus bisa menunjukkan gaya hidup kekristenan yang sejati. Ya. Kita harus bisa, kita harus mampu menunjukkan gaya hidup kekristenan yang sejati. Dan hidup kekristenan yang sejati itu hanya ada satu cara, yaitu kita harus menjadikan Kristus sebagai teladan hidup selama kita menumpang di dunia ini. Ya, hidup kekristenan yang sejati itu hanya ada satu cara, yaitu kita harus menjadikan Kristus sebagai teladan hidup selama kita menumpang di dunia ini. Nah, saudaraku, ini artinya dalam seluruh gerak kehidupan kita, gaya hidup Tuhan Yesuslah yang harus nampak terlihat nyata dari kehidupan kita. Sebab jika tidak, maka kita tidak bisa menunjukkan gaya hidup kekristenan yang sejati itu kepada dunia. Pada akhirnya, di mata orang-orang dunia, kekristenan tidaklah berbeda dengan agama-agama lain pada umumnya yang ada di dunia ini. Saudara, kalau kita mengaku sebagai orang percaya, yang percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka cara hidup Tuhan Yesuslah yang harus kita teladani. Tentu bukan gaya hidup Tuhan Yesus secara jasmani atau fisik yang harus kita teladani, akan tetapi gaya hidup manusia batinianya, ya, gaya hidup manusia batinianya Tuhan Yesus itulah yang harus kita teladani. Hal itu harus terlihat jelas dari sikap hidup kita, ya. Terlihat jelas dari tindakan kita, terlihat jelas dari perkataan kita, dari perbuatan kita, bahkan sampai kepada gerak pikiran dan perasaan kita. Ya. Yang harus nampak adalah cara hidupnya Tuhan Yesus, pribadinya Tuhan Yesus. Ya. Itu harus nampak jelas di dalam kehidupan kita. Itulah kenapa firman Tuhan katakan, di dalam Filipi pasal yang kedua ayatnya yang kelima, firman Tuhan katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Perhatikan itu saudaraku. Jadi seluruh gerak hidup kita harus terlihat gaya hidupnya Tuhan Yesus. Kalau gaya hidupnya Tuhan Yesus itu terlihat nyata di dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan sama seperti yang firman Tuhan katakan. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Amin, saudaraku. Saudaraku, kalau tadi kita sudah membacakan firman Tuhan di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat dalam Kristus Yesus. Saudaraku, ini artinya orang percaya yang tidak pernah berusaha untuk mengenakan pikiran dan perasaan Kristus dalam hidupnya, maka hidupnya tidaklah berbeda dengan orang-orang dunia pada umumnya. Atau hidupnya sama dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi dalam hal ini, kalau kita mengaku sebagai orang percaya, tetapi cara hidup kita tidak mengikuti teladan Tuhan Yesus, maka kita bukanlah orang percaya, saudaraku. Orang percaya yang benar harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Kalau kita hanya sekedar percaya bahwa Tuhan Yesus sudah datang ke dunia, Ia rela menderita, bahkan sampai mati di atas kayu salib demi menebus dosa manusia. Lalu pada hari yang ketiga Ia bangkit dari antara orang mati, dan sekarang Ia sudah kembali naik ke sorga. Kalau percaya kita hanya sampai di situ saja, maka kita hanya percaya kepada fakta sejarah. Sekali lagi, kita hanya percaya kepada fakta sejarahnya saja. Tetapi kita tidak mempercayai pribadi Tuhan Yesus dengan sesungguhnya. Kalau kita percaya kepada pribadi Tuhan Yesus, maka kita harus mengikuti cara hidupnya Tuhan Yesus. Ini baru benar, saudaraku. Kalau benar kita percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan seperti yang firman Tuhan katakan bahwa Ia adalah jalan dan kebenaran dan hidup, maka seharusnya yang kita teladani itu adalah cara hidupnya. Sebab cara hidup Tuhan Yesus itulah yang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Saudaraku, firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, kalau kita lihat apa yang firman Tuhan katakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup," ini artinya kalau kita mencintai hidup, tentu bukan hidup di dunia saat ini, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah kehidupan kekal. Maka untuk berjalan menuju kehidupan kekal itu, Tuhan Yesuslah satu-satunya arah jalan yang benar untuk menemukan hidup itu. Saudaraku, seringkali selama ini di dalam doa kita berseru kepada Allah dengan seruan, "Ya Abba, Ya Bapa." Artinya di dalam doa itulah kita selalu menempatkan diri kita sebagai anak-anak Allah. Sehingga kita bisa berseru, "Ya Abba, Ya Bapa." Dan seruan itu memiliki muatan pengertian bahwa Bapa kita yang sesungguhnya ada di surga. Dan itu juga artinya kita memiliki pengharapan bahwa suatu saat nanti kita akan pulang ke surga. Saudaraku, kalau kita memiliki pengharapan suatu saat nanti kita akan pulang ke sorga, supaya kita bisa pulang ke sorga dan bisa berjumpa dengan Bapa, maka Bapa telah menunjukkan dan memberikan jalan yang benar. Sekali lagi, Bapa telah menunjukkan dan memberikan jalan yang benar supaya kita tidak tersesat, saudaraku. Dan jalan yang benar menuju rumah Bapa adalah melalui Tuhan Yesus Kristus. Itulah kenapa dalam firman Tuhan yang kita baca sebelumnya dikatakan, "Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus maka mereka juga diakui sebagai anak-anak Allah. Jika, ya perhatikan baik, jika mereka hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Dan cara hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, yaitu cara hidup yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Salah satu contoh cara hidup Tuhan Yesus yang begitu nyata adalah ketika ia taat melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Sekalipun saat Tuhan Yesus memilih untuk taat melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, itu artinya ada penderitaan yang luar biasa yang harus ia lewati. Ketaatan Tuhan Yesus dalam melakukan kehendak Allah Bapa di sorga itu nampak jelas dalam doanya kepada Bapa di sorga saat Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, ya. Dan di dalam doanya Tuhan Yesus berkata kepada Bapa seperti yang ditulis di dalam Matius 26 ayatnya yang ke-39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Saudaraku, kalimat doa Tuhan Yesus, "Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Ini adalah kalimat doa yang penuh dengan muatan ketaatan penuh tanpa syarat. Sekali lagi, ada muatan ketaatan penuh tanpa syarat dalam melakukan kehendak Bapanya, sekalipun itu adalah penderitaan. Perhatikan itu, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalimat doa Tuhan Yesus ini adalah salah satu contoh hidup yang juga harus terlihat jelas dalam hidup kita. Artinya, dalam hidup ini kita tidak lagi melihat kepentingan diri sendiri menjadi hal yang harus diutamakan. Sekali lagi, kita tidak boleh lagi melihat kepentingan diri sendiri sebagai hal yang harus diutamakan. Tetapi kita harus memandang kepada Bapa di sorga dalam penuh ketaatan. Apapun yang merupakan kehendaknya, kita harus lakukan. Ini yang terutama. Ini yang terpenting. Kalau kita mau menanggalkan kepentingan diri sendiri, maka di dalam setiap kalimat doa, kita akan berkata kepada Bapa, "Ya Bapa, apa yang harus hamba perbuat supaya hidupku memuliakan Engkau?" Artinya kita mau berkata kepada Bapa di sorga, "Sekalipun hidupku menderita, sekalipun ada banyak pencobaan, sekalipun ada banyak kesusahan yang harus kulewati, hidupku hanya untuk memuliakan Engkau. Hidupku hanya untuk menyukakan dan menyenangkan hatimu, ya Bapa." Saudaraku, gaya hidup seperti inilah yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Dan ini adalah model manusia yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Teladan hidup Tuhan Yesus inilah yang menjadi model manusia yang Bapa di sorga kehendaki. Dan itu harus kita ikuti. Sebagai orang percaya harus kita ikuti kalau kita mengaku percaya kepada Yesus. Kalau kita tidak mengikuti cara hidupnya di dalam ketaatan penuh melakukan kehendak Bapa, saudaraku, saya harus katakan dengan jujur, percaya kita kepada Allah akan menjadi sia-sia. Percaya kita kepada Tuhan Yesus akan menjadi sia-sia kalau kita tidak mengikuti teladan Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa di sorga. Saya katakan bahwa percaya kita kepada Tuhan Yesus akan menjadi sia-sia kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa. Sebab itulah yang firman Tuhan katakan, saudaraku. Di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21, firman Tuhan katakan, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini adalah merupakan perkataan Tuhan Yesus sendiri. Jadi sekalipun sepanjang umur hidup kita, kita berdoa dan berseru memanggil nama Tuhan dengan panggilan Bapa, itu tidak berarti apa-apa. Sekali lagi, itu tidak berarti apa-apa. Bahkan itu tidak menyelamatkan. Catat baik, itu tidak menyelamatkan. Kalau kita tidak hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, sama seperti apa yang Tuhan Yesus katakan. Ingat itu, saudaraku. Kiranya kebenaran ini membuat kita semakin sadar bahwa percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak akan membawa kita kepada keselamatan kalau kita tidak hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Kiranya kebenaran ini semakin membuat kita memandang Yesus sebagai satu-satunya teladan hidup yang harus kita ikuti jejak hidupnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.